كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فيل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم والنسب وأبدي نسب ما كيدع يرمي والرفع فيه منوي واحذف جزما ثلاثهن تقضي حكما لازما قد انتهينا من الكلام عن إعراب ما اعتلى من الأسماء sudah selesai dari kita pembahasan tentang isim yang mu'tal, isim-isim yang mu'tal. Ya. Dengan apa, Marwan, isim-isim yang mu'tal di Arab? Bima yu'rabu al-asma al-mu'talah. Isim-isim mu'tal di'irab dengan apa? Ya, Alhamdulillah sudah lewat itu. Isim-isim mu'tal mu'arab atau mabni? Haris, isim-isim mu'tal mu'arab atau mabni? Mu'arab. I'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah mutlak atau bagaimana? Ada berapa macam isim mu'tal? Ada berapa? Dua. Yang pertama isim manqus, yang kedua isim maqsur. Sudah lewat kan isim manqus, yaitu isim mu'rab yang akhirnya apa? Manqus. Ya lazimah sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Ha'irahnya bagaimana? Isim manqus. Irafak marfu'an bi. Bama muqaddarah. Ya. Atsiqal. Kemudian mansubun bi. Dinasubkan dengan. Ya. Fathah zahirah. Wamajrurun bi. Bikasrah. Muqaddarah. Isim maqsur Ja'far. Bagaimana i'rabnya? Isim maqsur. Isim maqsur apa? Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Iya, bagaimana i'rabnya? Ini gampang ini. Sama semua ya kan? Apa? Bi harakatin muqaddarah. Iya. Rafa'an wa nasban wa jarra. Ya, baik ketika rafa', nasab dan jar. Pada isim manqus rizki, apakah ada lugah yang lain di sana? Isim manqus ada lugah yang lain enggak selain yang telah disebutkan tadi? Rafa' dengan dhammah, rafa' dengan dhammah muqaddarah ya. Jar dengan rafa' dengan kasrah muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah. Ada enggak lugah yang lain? Marwan, ada lugu yang lain enggak? Apa lugu yang lainnya? Bagaimana? Dengan harakat bayra semuanya. Atau bagaimana? Yang sudah lewatkan isim manqus, i'rabnya kalau rafa' dan jar dengan harakat muqaddarah. Ya kan? Kalau mansub dengan harakat zahirah. Ada lugu yang lain di sana ya. Apa itu? Taufik. Nasab, ya, i'rabnya nasab dibawa kepada i'rabnya apa? Rafa' dan jar, yaitu maksudnya apa? Dibawa kepada rafa' dan jar. Ya. Yakni i'rabnya dengan harakat muqaddarah juga. Apa syahidnya di antara syahidnya? Walau anna washin bil yamamati daruha. Di situ mana syahidnya? Washin. Walau anna washin. Kalau kita bawa kepada lugah yang masyhur, maka dikatakan apa? Walau anna washia. Ya. Kemudian lugah yang selanjutnya apa, Mar? Ada yang lain? Ini lugah atau burura ini? Ya, lugah. Ya. Hal sahih ini lugah. Ada yang lain lugahnya, Mar? Isim manqus selain telah yang telah disebutkan. Ada tapi apa? Ada tadi darurah, ya, darurah. Bagaimana itu? Lughahnya membawa ya, keadaan rafa dan jar kepada keadaan nasab. Ya, membawa keadaan rafa dan jar kepada keadaan nasab. Ya, ini apa? Maksudnya di i'rab dengan harakat zahir semua. Di antara syaihnya apa? Fayauman yuwafina al-hawa ghayra madhi. Kalau menurut lugah yang masyhur bagaimana? Ghayra madhin. Tapi madhi. Ya, dikri kenapa yang pertama tadi dikatakan lugah? Ya, bisa digunakan fi saatil kalam. Kemudian yang kedua darurah. Ya, karena yang pertama membawa sedikit kepada yang lebih banyak. Sedangkan yang kedua membawa yang lebih banyak pada sedikit. Ini menyelisih hukum asalnya. Kemudian wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan 'urif. Ha, man yurid fi dhalika. Ayyu isim syart wa huwa mubtada marfu wa lam taru fihi dhamma adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudaf fi'lin isim mudaf ilay majrur wa lam taru jarihi wa lam taru jarihi al-kasra adh-dhahira ala akhirih wa dan fi'il syart dari wa fi'il syart kana mahdhufa daruratan akhirun isim kana ismu kana mahdhufa al mahdhufa marfu'un wa lam tara fihi adama dhahira ala akhirih minhu jar al jar wal majrur muta'alliq sifat muta'alliq bi mahdhuf sifat di akhir alif khabar khabar kana al mahdhuf mansub walamat rafihi al-fatah al-fatah sukinna li'ajil waqaf ala lughah rawiyah Al-atifah. Wawun. Khobar li mubtada mahdhuf. Takdiruhu akhirun minhu wawun. Au ya'un. Ya'un yajuzu ayyurab. Ma'tuf ala wawun au kudiru mubtada mahdhuf. Fa rabitah baina jawab wa syart. Mu'talan hal li domir fi urif au mafurun bi sani li urif. Urif fi'lun wa'ad mughayyar sighah mabni alfat la mahala lahu min al-i'rab sukina li ajli al-waqf. Wa na'ibul fa'ilihi domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila fi'lin. Au al-atifah au wawun wa ayu fi'alin ayu ism syarat mabniyun ala dom fi marfu wa huwa mubtada wa ayu mudof fi'alin mudofun ilai akhirun isim kana fi'lu syarat kana wasmuha domiru sya'an kana al-mahdufa ma'asmiha wa akhirun akhirun mubtada marfu alamatu rafihi adhammatu zahira ala akhiri minhu jarun wa majrur muta'alik bimahzuf sifat li akhir alif khobar li mubtada khobar li akhir marfu alamatu rafihi adhammah wa sukina li ajli waqaf wal jumlah akhirun minhu alif akhirun minhu khob fi mahali nasbin khobar kana al mahdhufa au atifa wawun ma'tuf ala alif ma'tufun ala alif. Ya, wa ayu fi'lin akhirun minhu alif. Sudah lewat ya penjelasan i'rabnya. Ya, ayun ismu syart. Ya. Mubtada marfu' bil ibtida' wa alamatu rafi'i dhamma dhahir 'ala akhirih wa huwa mudhaf fi'lin mudhafun ilayh. Wa fi'lu syart, fi'lu syartnya adalah apa? Mahdhufah. Kana al-mahdhufah dibuang kenapa? Daruratan, darurah. Ya, kenapa darurah di sini dibuangnya? Karena selain pada apa? Syarat in dan lau. Iya, in dan lau. Kalau selain syarat atau bersama syarat in dan lau, boleh dibuang, tapi dengan syarat apa? Ditafsirkan dengan fil yang setelahnya. Di sini ada enggak fil yang setelahnya? Tidak ada. Maka dikatakan pembuangan syarat di sini apa? Darurah. Ya, sisi irobnya yang pertama, ya. Jadi syaratnya kana al-mahdhufah. Kemudian dijadikan akhirun sebagai apa? Isim kana al-mahdhufah. Kemudian minhu sifat dari akhir dan alif sebagai apa? Khabar kana. Iskalnya kalau khabar kana harusnya mansub kan? Tapi kenapa di sini tidak mansub? Harusnya kan alifa. Maka jawabannya apa? Dibawa kepada lughahnya Rabi'ah yang mereka mewaqafkan yang mansub dengan sukun. Ya. Lantas bagaimana dengan wabunya? Ya. Wabu kan bukan mauqufun alaih, ya kan? Tidak diwakufkan, harusnya wawan. Maka jawabannya bagaimana? Wawun di situ i'rabnya bukan ma'tuf kepada alif, bukan atful mufrad alal mufrad, tapi wawun di situ khabar dari mubtada yang mahdhuf taqdiruhu akhir minhu wawun. Sehingga atofnya adalah apa? Atful jumlah alal jumlah. Gitu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, yang mahdhuf kana dan isimnya yang berupa apa? Dhamirus sya'an. Kemudian jumlah akhir minhu alif di i'rab sebagai apa? Ya, pada mahalnya nasab khabar kana. Khabar kana. Ya. Kemudian mu'tallan urif, mu'tallan yang lebih tepat kata yang lain, bagaimana di i'rab sebagai apa? Mahfulun tsanin dari urifa. Ya. Dengan syarat apa? Urifa dibawa kepada makna ulima. Ya, ulima. Ya. Ulima, ya, kaunuhu mu'tallan atau ditabmin urifa makna summiya, ya, summiya. Ya, ada juga yang mi'rab ya mu'tallan sebagai hal muqaddam dari dhamir yang ada pada urif, pada urif. Jadi faham ya. فالالف المي فيه غير الجزم وابد نصب ما كيدعو يرمي. Ya. Fal alifan fal alifa maf'ulun li fi'lin yufassiru ma ba'da. Li fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'da. Ala hasi fi tawassu'an. Inwi فعل امر مبني على الكسر لا محل حذف الياء انوي فعل امر مبني على حذف حرف العله وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت فيه جار ومجرور متعلق بإنوي والجملة الفعلية في محل لا محل لها من الإعراب غير مفعول به لإنوي منصوب على نصبه الفتحة الظاهر على آخره وهو مضاف الجزم مضاف إليه مجرور وعلامة جري الكسرة الظاهرة على آخره وأبدي واو العطف أبدي معطوف بجزمي ومعطوف على معطوف على إنوي وأبدي فعل أمر مبني على الكسر على حذف حرف العلة وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت نصب مفعول به من أبدي وهو مضاف ما مضاف إليه اسم الموصول مضاف إليه مبني على سكون في محل جر مضاف إليه كيدعو كيدعو جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر بفعل محذوف تقديره استقر يدعو جار ومجرور متعلق بفعل محذوف صلة الموصول لا لا من الإعراب يدعو يرمي مع معطوف هذا معطوف ب إسقاط الحرف حظ بإسقاط حرف العطف ها فالالف الذي فيه غير الجزم وابن نصب ما كيدعو يرمي يعني الالف مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ya. على حذف في ya, توسعا karena aslinya inwi fil alif inwi fil alif dibuang fi-nya ya, kemudian dibuang inwi-nya sehingga tersisa ma'mulnya saja al-alifa. Kenapa? Karena sudah ditafsirkan oleh yang setelahnya, tidak boleh disebutkan ya, karena sudah ada yang menafsirkannya, tidak bisa berkumpul antara mufassar dengan mufassirnya. Saful bih mansub ya. Inwi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfi illa wa fa'in dhamir satir fihi wujuban taqdiru anta fi jarun wa majrur muta'alliq bi inwi ghayra maf'ulun bih bi inwi mansub wa huwa mudhaf al jazmi mudhafun ilayh al wawu harfu 'athfin abdi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfi illa wa fa'iluhu dhamir satir fihi wujuban taqdiru anta nasba maf'ulun bih wa huwa mudhaf ma ism mawsul مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كيدعو جار ومجرور متعلق بفعل محذوف صلة موصول لا محل لها من الإعراب يدعو قصد لفظه مجرور وعلامة جره كسرة أبا مقدرة على آخره مانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية يرمي معطوف على يدعو بإسقاط الخافض مجرور أيضا جلس معناه يا kemudian warrafa fihi man liwahdif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima warrafa fihi ma harfu asin arrafa harfu asin arrafa maf'ulun bih muqaddam ma fihi ma jarun wa majrur muta'alliq bi inwi inwi fi'lu amrin مبني على حذف حرف الله واحذف فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت جازم حال من ضمير مستتر الذي في احذف ثلاثهن مفعول به لإحذف بتقدير مضاف بتقدير المضاف ثلاثهن إذا كان الضمير يعود إلى الأحرف الثلاثة يعود إلى الأحرف الثلاثة فالإعراب مفعول به لجازم وأما إذا كان يعود إلى الأفعال فإعرابه مفعول به لإحذف احذف جازمة احذف فعل أمر يعني مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت جازما حال من الضمير الذي في احذف ثلاثهن يجوز أن يعرب مفعولا لإحذف أو مفعولا به لجازم إذا كان ثلاثهن مفعولا لإحذف لإحذف يمكن أن يعود الضمير يعني هنا يعود إلى الأفعال فحينئذ يقدر المضاف يقدر المضاف يعني تقديره احذف أحرف أواخر ثلاثهن ويمكن أن يعود هنا إلى الأحرف الثلاثة فلا تقدير إذن Kemudian jazimannya maf'ul mana? Mahdhuf. Iya, jaziman fa'ilnya mahdhuf. Seandainya tadi ya, salasahunna kita bawa kepada mana apa? Tiga huruf il yang telah lewat berarti jaziman maf'ulnya apa? Al-af'al salasah, ya ala fa'la salasah. Buanglah ya tiga huruf illah tadi ketika kamu dalam keadaan menjazmkan fi'il-fi'il yang tiga. Itu yang jelas. Ya sama saja sih dengan penakbiran juga maknanya. Buanglah akhir-akhir dari tiga fi'il tadi apabila kamu sedang menjazmkan tiga fi'il tadi, sama kan? Maknanya sama. Ya, ataupun kalau kita i'rab salatahunna sebagai maf'ul bi dari jaziman, maka hunna domirnya mesti kembali ke mana? Pada af'al salasah, kepada af'al salasah al-mu'tallah. Ya. Karena yang dijazmkannya fil-filnya bukan huruf-huruf illahnya. Berarti maf'ulnya ihdif apa? Ya. Al-ahruf as-salasah, al-illah as-salasah. Nah, itu. Soal jelas ya? Jadi antum salatahunna boleh antum i'rab sebagai apa? Maf'ulun bil ihdif mansubu 'alamatu nasbihi fathah dhahirah 'ala akhirih. Jaziman hal ya. Mansub wa huwa ismu fa'il kan ya'mal 'amala al-fi'l yarfa'u al-fa'ila wa yansubu al-maf'ul. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Aina maf'uluhu? Mahdhuf taqdiruhu ya ala fa'al ats-tsalatsah. Itu tadi itu. Atau antum i'rab sebaliknya tadi. Ihdif maf'ul bihi mahdhuf ya. Ya takdirnya apa? Ala fa'al al-ahruf ats-tsalatsah. Kemudian jaziman tadi isim fa'il yarfa ya'mal 'amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul falatahunna maf'ulun bi dari jaziman. Selesai insyaallah ya. Taqdi hukman lazima, lanjutkan. Taqdi fi'lun mudhari' wa huwa jawabun li amr. Fi'lun mudhari' majzum wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa jawab at-talab. Wa yu'rabu aidan لفعل الشرط محذوف تقديره إن تحذف تقضي حكما مفعول به يجوز أن يعرب مفعولا به إذا كان تقضي يحمل على معنى تؤدي ولا يجوز أن يعرب مفعول مطلق إذا كان تقضي يحمل على معنى تحكم لازمة نعت لحكما ونعت لمنصوب منصوب مثله علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تقضي ya مجزوم ada khilaf ya sebagian mengatakan jazmnya karena sebab dia sebagai jawaban dari talab ta'alu atlu ya ta'alu atlu sebagian mengatakan bahwasanya dia dijazmkan oleh talab tadi ihdif ya تقضي. Bagian yang lain mengatakan ya dia apa majzum oleh fil syarti mahdhuf ya takdirnya apa in tahdhif taqdi hukman lazima ya. Syarahnya sudah dibaca belum ya ya sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan ya Rabbnya. Oh, lil tiqai sakinah ini ya. Ya, tadi maknanya kelihatan. Kenapa tadi pertanyaannya ungkapan litakhallus ya. Minas sakinah ini lebih bagus daripada lil tiqai sakinah ini ya. Karena itu langsung menyasar ke tujuannya. Tujuannya di harokat itu apa sih? Ya, untuk melepaskan pertemuan dan sukun. Ya kan? Litakhallus minas sakinah ini. Untuk melepaskan dari pertemuan dan sukun. Kalau tadi kan karena sebab bertemunya dan sukun. Ya, karena sebab kan ini langsung kepada hasilnya gitu untuk melepaskan dari pertemuan sukunya tiga surah. Belum begitu mengena gitu karena pertemuan sukun. Gitu. Kalau tadi kan untuk melepas pertemuan ya dua sukun. ذكر كتابة شرحه ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل المصنف menyebutkan pada dua bait ini tentang bagaimana cara mengi'rab fi'il yang mu'tal. Kalau isim yang mu'tal sudah lewat ya, ada yang maksur ada yang manqus. Mu'tal ini istilah yang dikhususkan untuk fi'il saja atau masuk juga ke isim? Masuk juga ke isim kan? Ya. Adapun manqus maqsur ini istilah khusus bagi isim. Fa dzakara anna al-alif yuqaddaru fihi ghairu al-jazmi. Beliau menyebutkan bahwasanya alif ditakdirkan padanya ya selain yang jazm, yakni ditakdirkan i'rabnya fi'il yang akhirnya alif harokat dhammah ya dan juga fathah ya ghairu jazmi selain jazm. Kenapa? Karena kalau jazm dengan apa? Ya bil hadaf dengan pembuangan. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Ya, yakni selain jazm adalah rafa dan nasab. Nahu Zaidun yakhsha. Ini jelaskan Zaidun mubtada marfu' bil ibtida' wa alamat raf'i dhamma zahirah ala akhirih yakhsha fi'lun مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها يا التعذر التعذر ما سينت كان بعد ياسف لم يته تعذرا في الآل فلس استثقالا في الواو والياء يا فأخذ مثالا إذا تعذرا في الآلف كرنا تعذر يا ترحلان حركات masuk pada alif istiqalan fil wawi wal ya, kemudian karena berat pada yang akhirnya wawu dan ya, fakhud misala, maka ambillah misalnya apa contohnya, taqala Musa ma'asyaral yahud qad ya'ti Muhammadun yaghzu ya man jahad fayakhsha marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al alif. Jadi yang lebih ahsan enggak usah pakai alif sam ya, alamat rafihi dhammah bukan ad dhammah khabar kan. Masalahnya apa? Nakira. Alamat rafi'i dhammatun muqaddaratun ala al-alif. Walan yakhsha yakhsha mansub filan. Alamatu an-nasab fathatun muqaddaratun ala al-alif. Wa ammal jazmu adabun jazm fayadhar tampak tandanya. Liannahu yuhdhafu lahu al-harfu al-akhir. Karena dibuang karena sebab jazm huruf akhirnya. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Yakhsha filu fi'lun mudhari'un majzumun bila ma'alamatu jazmihi apa? Ya, hadfu harfil illah. Ataupun hadfu al-alif wala. Jelas ini ya. Wa asyara biqawli, kemudian beliau, ini makna yang barusan kita baca adalah menjelaskan tadi. Ya. Fal-alif anwifihi wairul jazmi. Ya. Kemudian wa asyara biqawli, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa abdi nasba ma kayad'u yarmi ila, kepada anna nasba bahasanya nasab yadhharu fi ma akhiruhu wawun aw ya, tampak pada fi'il-fi'il mudhari yang mu'tal yang akhirnya wawu dan ya. Ingat ya, kita sedang membahas khusus tentang fi'il apa? Mudhari, karena pembahasannya tentang apa? I'rab kan, tentang i'rab. Jadi jangan berpikir kepada selain fi'il mudhari. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya abdi nasba maka yad'i yarmi, kepada bahwasanya nasab itu tampak terlihat pada fi'il mudhari yang akhirnya wawu ataupun ya. Ya, karena ringan fathah ini pada wawu dan ya. Tidak berat. Ya. Kalau bedanya ta'adzur dengan as-siqal itu apa sih? Kalau ta'adzur itu sama sekali gitu. Harokat ini tidak bisa masuk. Kalau siqal bisa, masuk bisa. Cuma berat untuk diucapkan sehingga ditinggalkan. Gitu. Bisa kan? Yad'ubu, bisa enggak? Ya bisa diucapkan. Di harokat itu wawu bisa kan? Yad'ubu, bisa. Tapi berat. Sirisani al-arab, maka ditinggalkan. Tapi kalau ta'adur sama sekali tidak bisa apa? Menerima harokat. Alif itu bisa harokat. Yang bisa menerima harokat, hamzah, ya kan? Hamzah qata ataupun hamzah wasal. Kalaupun ala alif tidak bisa. Qala. Ya, alif tidak bisa menerima harokat. Nahu lan yad'uwa walan yirmiya. Ya, jelas ya Rabnya. Dengan apa? Harokat yang zahirah. Wa asyara biqawlihi warrafa fihi manwi. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya. Warrafa fihi manwi. Rafa pada keduanya. Niatkan. Ini makna muqaddarah, yakni diniatkan. Ila anna raf'a yuqaddaru fil wawi wal ya. kepada bahwasanya rafa ditakdirkan pada fi'il mudhari yang akhirnya wawu dan ya. Contoh yad'u, yarmi. Ya. Fa'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi wal ya. Tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddara 'ala al-wawi wal ya. Mana min dhuhriya? Apa tadi? As-siqal. As-siqal. Ya. Atau lil istisqal bisa juga. Wa asyara biqawli, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wahdif jaziman salasahunna. Ya. Buanglah ya ketika kamu dalam keadaan menjazmkan salasahunna ketiganya. Ila anna salas itu bahwasanya huruf yang tiga sudah kita lihat kan bisa memungkinkan ini dan itu kan. Tapi ya, maksudnya huruf yang tiga itu. Ya. Wahdif jaziman salasahunna mengisyaratkan kepada huruf yang tiga itu alif waw dan ya tuhdhafu fil jazmi, dibuang ketika majzum dijazmkan. Nahu lam yakhsha, lam yaghzu, lam yirmi, jelas ya. Fa alamatul jazmi hadzul alif, maka tanda jazmnya adalah membuang alif wal waw wal ya, kemudian juga al wal wawi wal ya, waw dan ya. Ya, nah itu insyaallah mudah ya ini ya. Tapi kadang juga ya terjadi pembuangan huruf illah bukan karena sebab masuknya apa? Menjazm. Tapi semata-mata untuk apa? Takhfif. Semata-mata untuk takhfif. Sebagaimana yang ada di catatan kaki juga ada di sini. Di nomor yang terakhir itu. Nomor 2. Wa qad tuhdhafu fi ghairil jazmi duna luzumin bal takhfif. Niat. Kadang dibuang pada selain jazm. Ya, duna luzumin. Ya, bukan karena keharusan. Bali takhfif. Bahkan semata-mata untuk apa? Takhfif. Meringankan. Kalau karena sebab masuknya penjazm kan keharus itu. Kalau ini bukan karena sebabnya masuk penjazm. Sehingga harus majzum. Tapi karena semata-mata takhfif. Untuk mencari keringanan. Seperti dalam ayat. Sanad'uz zabaniyah. Aslinya apa? Sanad'u. Ya kan? Sanad'uz zabaniyah, dibuang wawunya. Dan juga seperti bait terakhir yang dibawakan oleh salah seorang dari mereka, hajautu zabana thumma ji'tu mu'tadira min hajwi zabana ya lamma tahju wa lam tada'i. Di sini lam tahju, lihat lam tahju ya. Juga dalam ayat yang lain ada enggak? Banyak kan? Contohnya apa? Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Kadang juga karena fawasil, pemisah-pemisah ayat terakhir itu. Seperti dzalika ma kunna nabghu fartadda 'ala atharihima qasasa. Jadi kadang dibuang oleh qasd takhfif, untuk takhfif seperti tadi yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Kadang ri'ayata al-fawasil. Ya, kadang karena memperhatikan fawasil-fawasil misa-misa. Zalika ma kunna nabghu fartadda 'ala atharihima qasasa. Berhenti kan di situ kan? Nabghu fartadda. Ya. Wa hasilu ma dzakarah. Kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan rahimahullah, anna rafa yuqaddar fil alifi wal wawi wal ya, bahwasanya rafa ditakdirkan pada alif, wawu dan ya, ditakdirkan kalau rafa. Wa anna jazma yadhharu fi thalathati bihadziha, dan bahwasanya jazm tampak pada tiga huruf ini alif, wawu dan ya, dengan apa? Membuang huruf-huruf tersebut. Ya, wa anna nasba, dan bahwasanya nasab yadhhar fil ya wal wawi, tampak pada ya dan wawu. Wa yuqaddar fil alif, dan ditakdirkan pada alif. Jadi kalau jazm sama-sama ya kelihatan ya. Fil-fil yang mu'tal apakah dengan wawu, alif ataupun ya. Kalau majzum kelihatan tandanya itu pembuangan huruf. Ya, pembuangan huruf. Mending kalau rafa sama-sama enggak kelihatan tandanya. Apakah akhirnya alif apakah wawu ataupun ya. Yang beda apa? Kalau akhirnya ya, itu yang beda. Pada yang akhirnya wawu dan ya tampak terlihat karena ringannya fathah pada wawu dan ya. Ya. Kemudian pada alif bagaimana? Sama sekali tidak bisa tampak ya fathah ini. Lihat ada catatan kaki nomor 1 itu. وقد ورد عن بعض العربي نصب الفعل المضارع المعتل بالواو او بالياء بفتحه مقدره. Telah datang dari sebagian orang Arab nasabnya fi'il mudhari ya mu'tal dengan wawu ataupun dengan ya dengan fathah muqaddarah. Telah datang dari sebagian orang Arab nasabnya fi'il mudhari ya mu'tal dengan wawu dan ya dengan fathah muqaddarah. Ya, hukum asalnya bagaimana tadi? Kalau fi'il mudhari itu mansub dalam keadaan akhirnya wawu dan ya dengan fathah apa? Zahir. Tapi kadang dengan fathah apa? Muqaddara min zalika qawlu Amir ibn Tufail. Di antaranya ucapan Amir ibn Tufail. Fama sawadatni Amirun an wirasatin. An wirasah. Aballahu an asmu bi ummin wala abi. Di sini syaitnya mana? An asmu. Bukan dikatakan apa? An asmuwa. Fama sawadatni Amir. Ya, tidaklah Amir menjadikan aku mulia. Ya, karena sebab wirasah, keturunan, warisan. Aballahu anasmu, Allah enggan untuk aku menjadi tinggi. Ya. Di ummin, ya. Dengan sebab ibu ataupun dengan sebab bapak. Ya. Jadi orang ini penyair ini mulianya ya bukan karena sebab keturunan. Ya, tapi karena sebab dia sendiri yang berupaya menjadikan dirinya mulia, ya. Sawada dari asyadah itu. Ya. Di sini syaitnya an asmu. Nah. Amin zalika qawlu Handaj ibnu Handaj. Di antaranya juga ucapan Handaj. Ma aqdarallah an yudni ala syahadi. Mandaruhul hazanu. Mimmandaruhu sulu. Ma aqdarallah. Ini fi'il apa ini? Sighah apa ini? Ta'ajub kan? Ma aqdarallah, alangkah mampunya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ma af'ala itu, ma aqdarallah. Alangkah mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk menekatkan kepada syahad orang yang tempat tinggalnya di Al-Hazan dari orang yang tempat tinggalnya di Sul, ya nama-nama daerah, nama-nama tempat itu. Di sini syahadnya an yudni. Kalau yang falsnya bagaimana? An yudniya yang masyhur. Ini kalau dianggap lughah, berarti kalau ada yang menggunakan yudni, berarti milisi yang masyur. Maka dikatakan kalamnya bagaimana? Huruf fasih ya. Karena milisi yang masyur. Kama warada anhum jazmul fi'lil mu'talli bisukuni wabaqaw harfi al-illah. Sebagaimana datang juga dari sebagian mereka orang Arab, jazmnya fi'l ya mu'tal dengan sukun. Wa baqa'u harfil illah. Dalam keadaan huruf illahnya masih tetap begitu. Madzum tapi huruf illahnya masih ada. Datang juga seperti itu. Kaqali Abdi Yahus. Ini zaman jahiliyah ya. Abdi Yahus. Hai Abdi Yahus. Wa tabhaku minni syaykhotun abshamiyah. Ka'allam tara qabli asiran yamaniyah. Di sini. Ka'allam tara. Lihat. Ka'allam tara. Yang masyur bagaimana? Ka'allam tara. Ya, madzum yahfi harfil illah. Seorang syekhah, nenek tua dari Absyam, menertawaiku. Seolah-olah dia belum pernah melihat sebelumku tahanan dari Yaman. Ini insyaAllah jelas ya. Pembahasan tentang i'rabu ma'talla minal af'al. Fi'il-fi'il yang mu'tal. Ya, Rumi insyaAllah jelas. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk kepada pembahasan An-Nakirah wal-Ma'rifah. An-Nakiratu wal-Ma'rifah. An-Nakiratu wal-Ma'rifah. Lihat di dalam catatan kaki. Aslun Nakirah. Asal dari Nakirah adalah masdar dari Nakirtu rajula bikasri al-kaf ففي القرآن الكريم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. Ya, jadi dari nakira. Ya, tidak mengenal gitu. Isim, kalau isim nakira, itu isim yang tidak dikenal, tidak tertentu siapa yang dimaukan. Wa aslul ma'rifah, asal ma'rifah masar ya'raftu ar-rajula min babi daraba yadribu, arafa ya'rifu. Atau yakunu aslul nakira ismu masdar dari nakirtu bitasyid al-kaf, atau asal dari nakira adalah isim masdar dia. Dari nakara dengan tasydid al-kaf. Jadi nakirah kalau diambil dari nakirah berarti dia masdar, ya kan? Nakirah kalau asal katanya dari nakirah maka dia masdar. Tapi kalau diambil dari nakara maka nakirah isim masdar. Sudah pernah tahu kan bedanya masdar dengan isim masdar? Ya. Kalau masdar ya antara huruf-huruf fi'ilnya dengan huruf-huruf masdarnya ya tidak berbeda. Tapi kalau isim masdar berkurang. Ya, berkurang. Iqtasal tu ghuslan. Wal ma'rifatu ismu masdar. Juga dia mengatakan bahasa ma'rifah adalah isim masdar dari arraftu bitasydidir ra. Thumma nuqila kullun minhuma, kemudian dipindahkan masing-masing dari keduanya. Al awal yang pertama isman sebagai isim lil ismi al munakkar, untuk isim yang tidak dikenali. Wal tsani, kemudian yang kedua dijadikan sebagai isim lil ismi al mu'arraf, untuk isim yang sudah dikenali. Wahuma hina idzin isma jenis, maka keduanya ketika itu sebagai isim jenis. Isim jenis, ya. Nanti akan kita baca dalam catatan kaki definisi secara istilahnya. Walaysa alamain, bukan alam. Jadi nakirah ma'rifah itu isim jenis. Ya. Tandarij tahtahu afrad kathira. Ya, walaysa alamain iwa illa, seandainya dia nakirah dan ma'rifah itu alam, la wajaba man'uha min as-sarf, maka mesti dia apa? Mamnu' min as-sarf. Kenapa? Ada alamiah dan ta'nits lafzi, ya kan? Seperti Hamzah dan Talha. Jadi nakira dan ma'rifah adalah apa? Isim jenis. Isim jenis. Ya, ayat nomor 3 itu. An-nakirah huwa ma sya'at fi jinsin. Atau kalau kita mau lengkapi seperti dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, ma sya'at fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna akhar. Ma sya'at fi jinsihi la yakhtas bihi wahidun duna akhar. Lafaz yang ia menyebar pada jenisnya tidak dikhususkan untuk satu saja tanpa yang lain. Seperti rajulun. Ya, Muhammad dia bisa dikatakan rajul. Zaid bisa dikatakan rajul. Ya. Mahmud juga dikatakan rajul. Ya. Ini apa? An-nakirah. Ya. Mirip dengan mutlak ya. Mutlak. Ya. Kalau dikatakan idrib rajulan, pukullah seorang laki-laki, maka ini nakirah kan? Kalau kamu pukul Zaid, berarti telah menunaikan perintah belum? Sudah. Yang dipukul Ahmad, sudah belum ditunaikan perintah tadi? Ya sudah. Namanya rajul, nakirah. Satu orang yang jelas mah. Ya. Satu orang, enggak boleh dua, tiga. Dari sisi umumnya umum siapa saja, tapi dalam prakteknya satu saja gitu. Ya. Beda kalau umum menyeluruh, seperti idrib kasulan. Ya. Ataupun apa? Akrim, ya, rijalan, muliakanlah kaum laki-laki ya, semua. Semua kaum laki-laki ya, dimuliakan. Itu ya, di antara yang membedakan antara umum mutlak dengan umum apa? Syumuli. Umum apa? Mutlak dan umum apa? Amun mutlak dengan am apa? Yang satunya dalam ilmu usul antum sudah belajar. Hah? Ada yang mutlak, satunya lagi apa? Am ya. Mutlak dengan am ya. Usul fikih itu kan ya ada mutlak dan am kan? Hah? Kalau mutlak itu umumnya itu adalah badali, ya kan? Kalau yang am itu umumnya apa? Syumuli kan? Kalau umum badali itu ya seperti tadi, itu rajulan, umum kan rajul. Tapi satu saja yang di apa? Pukul yang sudah terpenuhi yang lainnya sudah terpenuhi gitu. Tapi kalau am itu semuanya, jadi jalan. Ya. Nah itu kata beliau di sini contohnya rajulun imrah najm. Wan nakirah hiyal aslu fil asma. Ya. Di sini kenapa disebut lebih dahulu an-nakirah daripada al-ma'rifah? Ya, nakiratun qabilu al-mu'assira. Katanya di sini an-nakirah hiyal aslu fil asma. An-nakirah adalah asal dari isim-isim. Tatafarru anha al-ma'rifah. Yang mana isim ma'rifah bercabang darinya. Tentunya sesuatu yang dia menjadi cabang bagi yang lain, maka dia asalnya kan. Yang bercabang ya dia cabangnya, faranya. Maka dia lebih pantas untuk didahulukan dalam penyebutan. Li'anna likulli ma'rifatin nakirah. Karena setiap isim ma'rifah itu memiliki apa? Nakirahnya. Wa sammata nakirat la ma'rifah laha. Dan di sana ada isim-isim nakirah yang tidak memiliki ma'rifahnya. Wan nakirah al-mutlaqah. Wan nakirah mutlaqah. Dan nakirah itu mutlaqah. Tadi mutlaq kan. Umumnya mutlaq. Wal ma'rifah muqayyadah. Dan ma'rifah sudah tertentu. Ya. Wan nakiratu tadullu ala ma'naha duna qarinah. Kemudian nakirah menunjukkan kepada maknanya tanpa butuh qarinah. Wa taftakir al-ma'rifah ilal qarinah. Sedangkan isi ma'rifah. Ya. Untuk dia menunjukkan kepada maknanya butuh kepada qarinah. Ya, seperti ka qarina al-alamiyah. Qarina alamiyah kalau dia sebagai alam. Diketahui dari alamiyah. Atau isim yang beral. Diketahui ma'rifahnya dengan sebab al. Atau misyarah, isim isyarah. Ya, dia diketahui ma'rifahnya dengan isyarah yang hissiyah atau ma'nawiyah. Sila mausul. Atau isim mausul. Ma'rifahnya dikenali dengan sila. Ataupun akhirah. Ya, dia dikenali maknanya tanpa bentuk qarina. Ya, kita masuk saja ke bait yang dibawakan di sini oleh musannif rahimahullah. Nakiratun qabilu al-mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Nakirah adalah isim yang menerima al dalam keadaan al tersebut memberikan ta'sir, pengaruh. Ini yang pertama, babitnya isim nakirah. Isim yang menerima apa? Al, yang alnya memberikan pengaruh. Ya, ini memarifahkan. Awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Atau isim yang dia menempati tempatnya isim yang telah disebutkan. Isim yang telah disebutkan tadi apa? Isim yang menerima al. Isim yang menerima al. Ya. Yang kedua ini paham enggak? Atau isim yang dia menempati tempatnya isim yang bisa menerima al. Jadi isim itu sendiri yang dihukumi nakirah ini tidak bisa menerima al, cuma dia menempati gitu. Menempati makna isim yang lain, yang isim yang lain itu bisa menerima apa? Al. Ya, baik kita lihat dulu i'rabnya. Nakiratun di sini i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Nakirah. Ada musawwighnya enggak di sini? Ada. Musawwighnya adalah maji'uhu fi ma'rabi taqsim. Dia datang dalam keadaan taksim, yakni sedang dibagi. Ya, nakirah al-ma'rifah lagi dibagi-bagi. Nakirah ini, ma'rifah ini kan, itu dia musawwirnya. Itu apa? At-taksim. Dalam keadaan ia sedang ditaksim, bagi-bagi, dirinci gitu. Nakirah ini, ya, ma'rifah ini, itu musawwirnya, ini at-taksim. Nakiratun qabilu al-mu'assira adalah yang menerima al-mu'assira. Di sini qabilu i'rab sebagai apa? Khabar ya. Kamu zakar padahal nakirahnya mu'annas. Jawabannya gimana? Karena nakirah itu sifat aslinya dari isim. Ismun nakirah. Isim itu sendiri kan muzakar kan? Ya, maka qabilu khabarnya muzakar. Kan? Karena nakirah itu apa? Kembalinya kepada isim. Ismun nakirah. Isim yang nakirah adalah isim yang menerima qabil isim fa'il ya. Mudhaf. Al menerima al. Mu'assira dalam keadaan alnya mu'assira memberikan pengaruh. Ya. Di sini beliau mendefinisikan nakirah dengan definisi dirasam. Jadi ta'rif itu ada yang bil had, ada yang dengan dirasam. Kalau ta'rif bil had itu tadi yang dibawakan di catatan kaki itu. An-nakirah adalah ma sya'a fi jinsin. Ya, la yakhtas bihi wahidun duna akhar. Ini ta'rif dengan apa? Definisi. Di sana ada ta'rif dengan apa? Rasam, ini dengan alamah, dengan menyebutkan tanda-tandanya. Ya kan, di sini kan beliau menyebutkan nakirah, mendefinisikan nakirah dengan apa? Menyebutkan tanda-tandanya ya. Nakirah adalah yang bisa menerima ini atau ini ya. Berarti ini masuknya pada ta'rif di rasam. Ta'rif dengan apa? Rasam, ini dengan alamah. Ya. Biasanya ini memudahkan bagi kita-kita yang baru belajar ya. Qabil mudhaf al mudhaf ilaih. Mu'assira di sini i'rabnya sebagai hal. Hal dari apa? Hal dari apa? Al. Boleh tidak hal datang untuk mudhaf ilaih? Boleh. Atau tidak? Ada rinciannya ya, kata Ibnu Malik. Berkait dengan pembahasan datangnya hal untuk mudhaf ilaih. Wala tujiz halan minal mudhaf ilaih. Illa idza tadab mudhafu amalah aw kana juz amalahu udhifa aw mithla juz'ihi fala tahifa. Kata Ibn Malik, wala tujiz halal minal mudhafilah, jangan kamu bolehkan datangnya hal untuk mudhaf ilaih, jangan kamu datangkan hal untuk apa mudhaf ilaih, kecuali ini kecuali kalau boleh, illa idza tadab mudhafu amalah, kecuali kalau mudhafnya beramal. Mudhaf yang beramal itu seperti kalau mudhafnya isim fa'il, kan fi'il beramal. Ya kan? Atau masdar, masdar beramal. Boleh. Seperti dalam contoh ini, qabilu al. Qabil isim fa'il. Dia beramal kan? Karena dia beramal seperti amal fi'il. Qabilu al. Dan al itu secara makna mafulnya qabil kan? Nakiro. Isim nakiro adalah isim yang menerima al. Jadi qabil beramal. Karena qabil di sini mudhafnya beramal pada al, maka boleh datang hal untuk mudhaf ilaihnya mu'assira. Ya. Itu yang pertama. Di antara tempat di mana boleh datang hal dari apa? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Tempat yang kedua, aw kana juz amalahu udhifa. Yaitu ketika mudhaf ilaihnya adalah bagian dari mudhafun. Ketika apa? Mudhaf ilaihnya bagian dari apa? Mudhafun. Seperti wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na, kami cabut, kami hilangkan apa-apa yang ada dalam hati-hati mereka ahlul jannah, min ghillin, dari kedengkian, ikhwana, dalam keadaan mereka di surga bersaudara. Ikhwana ini adalah hal dari hum pada sudurihim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kok boleh ikhwana sebagai hal dari mudhaf ilaih? Boleh, kenapa? Karena ya, sudurihim ya mudhafnya ya, ya karena mudhafnya ya, sudur adalah bagian dari hum ya kan, dada ya bagian dari keseluruhan manusianya kan ya. Aw kana juz amalahu udhifa, atau ketika apa mudhafnya adalah apa bagian dari ya mudhaf ilaih, itu boleh. Seperti juga apa itu syaitnya? Ya sudah, yang ketiga sekarang. Au juz amalahu udhifa. Saya ulangi. Au kana mitla. Au kana. Wala tujiz halan minal mubafila illa idha qabal mubafu amal. Au juz amalahu udhifa. Au mitla juz'ihi falatahifa. Au mitla juz'ihi falatahifa. Atau ketika mudhafnya itu sama gitu dengan mudhaf ilaih. Artinya mudhaf ilaihnya ini tanpa mudhaf itu bisa. Kalau dibuang mudhaf ilaih mudhafnya, bisa mudhaf ini bersendiri. Tidak rusak mananya. Seperti, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hanifa. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar ikutilah agamanya Nabi Ibrahim hanifa. Dalam keadaan Ibrahim itu lurus. Hanifa itu hal dari Ibrahim. Dari mudhaf ilaih. Boleh, kenapa? Karena di sini Ibrahim, seandainya tanpa millah pun tidak rusak maknanya kan. Anittabi Ibrahim hanifa, rusak ke mananya? Ya, tidak. Maka ini juga boleh. Nanti akan datang ya pembahasannya di pembahasan tentang hal. Jadi kesimpulannya, hal itu boleh datang dari mudhaf ilaih kapan? Ketika mudhafnya beramal. Ini ketika bentuknya isim fa'il ya, atau isim maf'ul atau masdar, seperti kalau masdar ilallahi marji'ukum jami'a. Ilallahi marji'ukum jami'a. Jami'a hal dari kaf ini. Kum itu. Kenapa? Karena di situ mudhofnya marji' itu masdar mim dia. Mana ya rujuk, rujukum. Masdar yang beramal tuh. Ya kan? Rujukum. Kemudian yang kedua, ketika apa? Mudhofnya bagian dari mudhofun ilaih seperti tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwana. Yang ketiga, ketiga apa? Iya. Tercukupi ya mudhof ilaih tanpa mudhof. Ya, tidak rusak mananya. Awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Ya. Atau isim nakira itu adalah isim yang dia bisa menempati tempatnya isim yang telah disebutkan. Apa isim yang telah disebutkan? Isim yang bisa menerima al. Mawqi'a di situ maf'ul fih. Seperti wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'a. Ya. Dia bukan maf'ul mutlak dari waqi'un ya. Karena manafi, manafi. Waqi'un fi gitu. Mawqi'i ya. Atau isim yang dia menempati tempatnya. Isim yang telah disebutkan. Apa isim yang telah disebutkan? Ini isim yang bisa menerima al. Tergambar enggak ini? Jadi kalau yang pertama disebutkan di sini tandanya isim yang nakir adalah isim yang dia menerima al dalam keadaan al ini memberikan pengaruh ma'rifah. Seperti rajulun dikasih al-alif wal-lam ar-rajulu. Iya. Menjadi ma'rifah tidak? Menjadi ma'rifah berarti rajulun di sini apa? Nakirah. Baitun ini nakirah. Kenapa? Karena kalau dikasih al-baitu iya, menjadi tertentu. Berarti ini mempengaruhi ini. Ataupun kalau Abbas dikasih al-Abbas mempengaruhi enggak ini? Tidak, karena dia sudah apa? Sudah ma'rifah. Iya. Enggak memberikan pengaruh berarti alif lam pada al-Abbas. Maka Abbas ini bukan nakirah tapi ma'rifah gitu. Kemudian yang kedua, isim yang dia menempati tempatnya isim yang lain yang bisa menerima al. Seperti zu. Ya. Apa ini? Zu. Ya, nanti akan ada yang lain. Kita tambahkan. Zu ini isim yang nakirah. Tapi enggak bisa menerima al kok. Iya, tidak bisa menerima al, tapi dia menempati maknanya lafad yang lain yang bisa menerima al, yaitu sohib. Bukan maknanya sohib. Sohib bisa gak dikasih al? Al sohib bisa. Maka dia juga apa? Hah? Nakiro juga. Nanti ada yang lain. Sampai di sini sini paham ya? Ya. Kemudian i'rabnya di al harf atin ya, waqi'un ma'tuf pada apa? Qabil ya kan? Marfu'. Kemudian mawqi'ah dari maf'ul fih. Ya. Wahu mubaf ma isim mausul wa bina'ala as-sugun fi mahali jarin mubafun ilaih. Qad dhukir, qad harfu tahqiq dhukir fi'lun ma'ab mughayyir as-sighah. Wa naibu fa'ilihi dhamir musatir fihi jawazan taqdir huwa ya'udi lama. InsyaAllah ini jelas ya. An-nakirah ma yakbalu al wa tu'athiru fi ta'rif. An-nakirah adalah apa yang dia menerima al, kemudian al tersebut memberikan pengaruh ma'rifah ya, pada isim yang dimasukinya. Au yaqau mawqi'a ma yaqbalu al, atau isim yang dia menempati tempatnya isim lain yang bisa menerima al. Ya. Di sini ada kritikan-kritikan, cuma bisa dijawab di situ. Perlu dibaca enggak itu? Hah, baca tak? Nomor 4 itu. Ihtarabu qawmun ala hadha ta'rifi bianna warujami. Ada yang mengkritiki satu kaum. Ya, definisi ini. Bahasanya definisi ini tidak mengumpulkan bagian-bagiannya. Kenapa? Wadhalika li'anna lana asma nakirat la taqbal al. Kenapa? Karena kita memiliki isim-isim yang nakirah yang tidak bisa menerima al. Ya. Wala taqau mawqi'a ma yaqbalu al. Tidak juga dia menempati tempatnya isim lain yang menerima al. Tadi kan tandanya apa? Isim nakirah yang dia menerima al. Yang mu'assir, yang mu'assirah. Kemudian atau dia menempati tempatnya isim lain yang menerima al. Kata yang lain dari ahli nahu warjami katanya. Karena kenapa? Karena di sana ada isim-isim nakirah yang tidak menerima al, tidak pula menempati posisi isim lain yang menerima al gitu. Ya, wa dzalika arba'atu asya. seperti pada empat isim ini. Al-hal, hal. Ada contoh, ja'a Zaidun rakiba. Ja'a Zaidun rakiba. Ini nakira bukan? Nakira itu ma'rifah. Nakira. Sekarang nakira. Kasih al bisa enggak? Al-rakiba. Enggak bisa kan? Enggak menerima al. Kenapa? Hal. Kemudian menempati enggak? Menempati posisi isim lain enggak yang menerima al? Tidak juga. Demikian menurut tamiz. Contoh isyaraitu ritulan asala. Ya. Asala boleh enggak dikasih al-asala? Tidak bisa. Ya. Wasmula an-nafiyah juga isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Pada contoh la rajula indana. Enggak boleh kan dikatakan la ar-rajula. No. Wa majrur rubba dan juga isim yang dijarakan oleh rubba. Kan harus nakirah. Pada contoh rubba rajulin karimin laqituhu. Bisa jawab di sini. Wal jawab anna hadhi kullaha taqbalu al min haitsu dzatuha. Jawabannya adalah isim ini semua menerima al dari sisi zatnya. Secara zat bisa kan rakib ar-rakibu? Bisa kan? Adapun enggak bisa kalau sudah dijadikan hal ataupun tamiz pada asal. La min haitsu kaunuha halan, bukan dari sisi dia sebagai hal atau tamiz atau isimnya la atau sebagai majrurnya rubba. Ya. Panjang ini. Anda baca sendiri atau bagaimana nih? Ya. Kita lanjutkan dulu ya, ada di sini. Nanti kalau mau baca, kalau waktunya agak luas. Nah, itu an-nakirah, isim yang menerima al, yang al tersebut mu'assirah. Atau menempati, ya, isim yang lain yang dia, isim yang lain ini menerima al. Famithalu mayak balu al, contoh. Isim nakira yang menerima al watu asiru fi ta'rif, ya. Kemudian berikan pengaruh ta'rif padanya adalah rajulun, rajulun nakira. Kenapa? Karena dia dimasuki al, al mu'arifa ar-rajulu. Ya. Wahtaraza biqauli, dan al-musannif ataupun asy-Syari di sini berjaga-jaga dengan ucapannya watu asir fihi at-ta'rif mimma yaqbalu al, dari isim yang menerima al wala tu'assir fi ta'rif, tapi al ini tidak memberikan faedah ta'rif, tidak memakrifahkan. Contohnya Abbas alaman sebagai nama, fa innaka taqulu fi, maka kamu boleh dikatakan padanya al Abbas, fa tudkhilu alaihi al, dimasukkan kepadanya al, lakinna lam tu'assir fi ta'rif, tapi al ini tidak memberikan pengaruh ma'rifah, tidak. Karena ma'rifatun qabla dukhuliha 'alaihi, karena dia Abbas sudah ma'rifah sebelum dimasuki al. Ya. Kemudian wa mithalu ma waqa'a mawqi'a ma yaqbalu al, dan contoh isim nakirah yang dia menempati tempatnya isim lain yang menerima al. Dzu, ya dzu allati bi makna sahib, yang bermakna sahib. Ini kan enggak bisa dimasuki al kan? Al dzu bisa enggak? Tidak bisa. Tapi dzu ini menempati isim lain yang menerima al, yaitu sahib, bisa dikatakan al-sahib. Nahu ja'ani dzu malin. Ja'ani dzu malin. Ay sahibu malin. Maka dzu di sini nakirah. Wa hiya la taqbalu al. Dia sendiri dzu secara zatnya tidak bisa menerima al. Lakinnaha waqi'atun mawqi'an sahib, tapi dia menempati tempatnya sahib. Wa sahib, dan sahib yaqbalu al, contoh as-sahib. Kemudian yang semisal itu juga man dan ma fi syarti wal istifham. Man dan ma fi syarti wal istifham. Ya, berbeda dengan Ibnu Kaisan yang beliau berpendapat bahwasanya man dan ma fi istifham ini ma'rifah. Ya. Di sini kita dapati man dan ma menerima al tidak? Hah? Tidak menerima kan? Tapi man itu menempati, menempati isim lain, menempati makna isim lain yang menerima apa? Al. Man menempati insan. Ya. Insan. Ini ayu insan ini maknanya kan? Kemudian ma menempati makna syai. Kalau ma ya ayu syai berarti kan? Paham ini? Jadi man dan ma pun apa? Nakirah. Meskipun tidak menerima al pada zatnya. Kenapa? Alasannya karena man dan ma menempati tempatnya isim lain yang semakna dengannya, yang itu menerima apa? Al. Begitu juga ya. Man dan ma nakirah yang disifati. Man dan ma nakirah yang disifati. Ma dan man nakirataini mausufataini. Seperti contohnya, marartu bi man mu'jibin laka. Marartu bi man mu'jibin laka. Aku melewati orang yang mu'jibin laka, mengagumkanmu. Di sini man nakirah. Sifatnya lihat, mu'jibin. Ya. Ini nakirah mausufah. Man. Atau yang maknya. Ya. Marartu bi ma mu'jibin laka. Di situ maknya nakirah. Disifat dengan mu'jibin. Ma mu'jibin laka. Jadi selain tadi yang nakirah itu adalah man dan ma syartiyah dan istifhamiyah juga. Man apa tadi? Mausufah. Man nakirah mausufah. Man dan ma nakirah mausufah. Contohnya tadi marotu biman mu'jibin laka. Atau marotu bima mu'jibin laka. Ya, sampai di sini. Ada yang bertanya kan? InsyaAllah jelas ya. Nakiratun qabilu al muassira. Awaqi'un mawqi'a maqad dukira. Kalau menambahnya Bu Kaisan, man dan ma. Ya, istifhamiyah dan syartiyah itu ma'rifah. Ma'rifah. Ya, diantara tapi yang rajih tadi apa? Nakirah. Makanya masmuka i'rabnya bagaimana masmuka? Mana khabarnya, mana mubtada'nya? Masmuka, ma itu khabarnya muqaddam jalukan karena dia istifham kan? Ismuka apa? Selain itu dia nakirah kan? Ya, kemudian ismuka sebagai apa? Mubtada' mu'akhkhar. Atau man akhuka juga semisal itu. Atau i'rab mannya sebagai apa? Khabar, nakirah kan? Fa'al muqaddam didahulukan kenapa penyebutannya karena istifham. Yang lain ya sebagai menyebutkan alasan-alasan yang banyak kenapa nakirah itu disebutkan terlebih dahulu dari ma'rifah. Ya. Jadi antaranya alasan tadi. Ya. Karena nakirah itu yang asal. Dan banyak sekali di sana isim-isim, ya, ya setiap isim-isim ma'rifah ada nakirahnya dan tidak semua isim nakirah apa, ada apa, ada yang ma'rifahnya. Dan ada rasa yang lain, tidak perlu sepertinya kita memperpanjang di situ. Ya, sampai di sini ada yang lain, ya. Ya, tadi marotu biman mu'jibin laka. Marotu biman mu'jibin laka. Atau marotu bima mu'jibin laka. Ya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ghulamu wal ghulami wal ladhi. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi. Dan selainnya. Di sini ghairuhu kembali ke mana? Kepada isim nakirah. Makanya di sini bamirnya ha ya. Atau bisa juga kembali kepada al-mazkur. Ghairu al-mazkur selain yang telah disebutkan tadi. Ma'rifah mana? Amma mubtada mana khabarnya? Hah? Ghairuhu atau ma'rifah. Mana muhaddats anhunya di sini? Muhaddats anhunya ma'rifah ya? Ya, berarti ma'rifahnya dijadikan mubtada. Ya, ma'rifah adalah selain apa? Selain yang nakirah gitu kan. Kahum madhi biasa jarun wa majrur muta'alliq mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf taqdiruhu hadzalika ya. Kahum madhi wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi. Hum ini mewakili apa? Dhamair, dhamir. Ya, semuanya ma'rifah. Zi mewakili apa? Isim isyarah. Yang ketiga hind mewakili apa? Isim alam. Ibni mewakili apa? Al-mudhaf ila al-mu'arraf ya kan? Ila al-ma'rifah. Kemudian al-ghulam al-muhallab bi al-ladzi isim mausul. Di sini beliau meringkas saja tidak menyebutkan urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan kemakrifahannya. Nah, di dalam kitabnya yang lebih luas, At-Tashil beliau menyebutkan urutan-urutan tingkatan ma'rifah. Dan menambahkan satu lagi dari isim ma'rifah. Kata beliau, di dalam Al-Kafiyah ya. Famudmarun a'rafuha, thumma al-alam. Famudmarun a'rafuha, thumma al-alam. Dhamir adalah yang paling ma'rifah. Thummal alam, kemudian alam setelah itu. Fadhu isyaratin famausulul mutam. Fadhu isyaratin famausulul mutam. Kemudian dhu isyara, isim-isim isyara, famausulul mutam. Kemudian isim-isim mausul. Ya. Berapa berarti sudah? Famudmarun, dhamir. Kemudian thummal alam, alam, dua tingkatannya. Kemudian yang ketiga, dhu isyara, isim-isim isyara. Kemudian mausul, isim-isim mausul, yang keempat. Fadhu adatin, apa ini maksud fadhu adatin? Al-muhallab bi'al, ya kan? Fadhu adatin famunadan uyyina. Fadhu adatin famunadan uyyina. Kemudian dhu adah, yakni al-muhallab bi'al. Yang ma'rifah dengan al. Famunadan uyyina, kemudian munada yang mu'ayyan. Yakni nakira apa? Nakira maksudah. Ya rajulu, lafadnya nakir atau muzakkar, nakirah atau ma'rifah lafadnya. Ya rajulu, nakir tapi maknanya ma'rifah kan, ya rajulu. Ya rajulu, wahai seorang laki-laki. Ya. Fadhu adatin famunadan uyyina, fadhu idhafatin biha tabayyana. Fadhu idhafatin biha tabayyana. Nah itu, yang pertama, bamir. Urutannya, kemudian alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian al-muhalla bi'al, kemudian apa? Munada, nakira maksudah itu, munadan mu'ayyan, kemudian al-mudaf, al-mudaf ila ahadin mimma dhukir. Ya. Sudah tahu semua? Ini ada rinciannya juga. Kalau dirinci lagi, ya a'raful ma'arif, lafzu jalan Allah SWT, kemudian bomir yang kembali kepadanya, baru setelah itu bomir, ini. Terus bagian merinci lagi, alam tingkatannya yang paling ma'rifah, ini. Bomir, ini. Takalim, kemudian apa, mukhata, menurut, isim isyarah, yang untuk dekat dulu, pertengahan, untuk yang ini, sebagian merinci seperti itu. Tapi ya, sepertinya tidak perlu ya. Antum silakan ya, sendiri. Sudah habis waktunya ya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan. Insyaallah kita baca. Oh. Iya, man wa ma fi syarti wal sifam. Ya, wa mitlu kata makanya wa mitlu man wa ma. Ini wa mitlu dzu man wa ma fi syarat wal sifam khilafan Ibnu Kaisan. Ya. Fil sifamaini afan, ya lebih khusus ini. Berbeda hanya dengan Ibnu Kaisan pada man dan ma istifhamiyaini. Ya, khusus istifham. Ya, khilafan Ibnu Kaisan fil istifhamaini pada man dan ma istifhamiyah. Fa innahuma indahuma ma'rifatan. Jadi man dan ma istifhamiyah khusus ya. Menurut Ibnu Kaisan adalah ma'rifah. Ya. Siapa yang lain? Insyaallah kita, ada yang tertinggal enggak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita coba sampai sini. Wallahu taala a'la wa a'lam subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.